الحمد لله على الثاني شكر الله وعلى فضله بنعمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن شأنه أشهد أن محمدا عبده ورسوله وكافى لا إخوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه munasabahnya atau kaitan antara bab ini dengan bab sebelumnya cukup erat karena bab sebelumnya membahas tentang bagaimana cara membersihkan najis yang itu merupakan salah satu syarat sahnya wudu, mulai dari mengetahui jenis-jenis air mana yang bisa untuk bersuci dan mana yang tidak, kemudian wadah air itu sejauh mana dia berpengaruh terhadap airnya, atau wadahnya dikenal najis, bagaimana membersihkan wadahnya, kemudian jenis-jenis najis dan bagaimana cara menghilangkannya, baik najis di tempat atau di pakaian, baru setelah itu masuk ke tubuh. Ini merupakan tasalsul, kesinambungan dari pembahasan-pembahasan ilmu fikih yang memang harus dilalui seperti itu supaya kita memiliki pemahaman yang utuh terhadap masalah atau bab-bab yang kita paham. Kalau wudu secara bahasa itu artinya dari kata-kata al-wudu' itu artinya kebersihan, keindahan. Rujulul wali artinya orang yang rupanya indah, menarik. Adapun al-wadu baunya di fatha, kalau baunya di bongkar wudu artinya keindahan, kebersihan. Tapi kalau al-wadu adalah sesuatu yang dipakai untuk wudu, media untuk wudu itu kalau pakai fatha wadu seperti tuhur dengan tohur, wukur dengan wakur, wakur dengan naru sebagai hijau neraka itu wakurnya tahan bakarnya yang dipakai untuk membakar. Kalau wukur itu terbakarnya. Baik, jadi al-wukur kalau pakai bermah itu artinya menelokoah yang menghidupkan kebersihan, dan kalau pakai fathah wudu artinya adalah yang dipakai untuk wudu. Adapun secara istilah artinya menggunakan air suci untuk membersihkan empat anggota wudu, yaitu yang pertama apa? Anggota wudu yang wajib dibersihkan satu angkat tangan. Nah, kalau tidak katakan tak tunjuk. Tangan. Yang wajib dibersihkan tangan. Urutan ya. Tangan dulu. Yang wajib. Dalam Al-Quran enggak? Cuman ada empat yang disebut. Yang pertama wajah ya. Yang kedua sikunya toh. Tangan sampai siku, ya, kedua tangan sampai siku, yang ketiga kepala, kaki, yang keempat kaki sampai mata kaki. Kaki itu luas definisinya, tangan juga luas, ada empat sisi. Kalau mereka memang dia yang dinamakannya untung, tapi seperti lu wujud. wa aydiyakum ilal marafiq wa misahu bilurusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi definisi wudu adalah menggunakan air yang suci untuk membersihkan keempat anggota wudu ini dengan cara khusus, ya, dengan cara khusus yang sudah diatur caranya. Artinya cara bersihnya beda antara kepala dengan wajah, beda antara kepala dengan wajah. Kalau kepala dibersihkan dari kepala nggak dipilah, nggak disebil pakai air, cukup diusap. Dan secara urut silih berganti. Cara bersihkannya sudah diatur dan harus urut dengan silih berganti. Urut tapi nggak silih berganti, nggak dinamakan wudu. Jam 7 pagi, ya, rauh, cuci pakai tangan, tengah 8, usap kepala, cuci kaki, urut. Nggak wudu. Jangan ke tengah 8, 7 lebih 10, atau 7 lebih 5. Kalau sudah kering, basah-basahnya sudah nggak berbekas lagi, dalam kondisi normal, sudah terputus berarti, kesinambungan terputus. Jadi syarat sahnya wudu tidak terpenuhi. Jadi makanya definisi wudu itu yang paling akurat adalah menggunakan air yang suci dan membersihkan keempat anggota wudu dengan cara tertentu. Ya, ada yang dibasuh, ada yang diusap dengan berurutan dan silih berganti. Urutan itu beda dengan silih berganti. Urutan itu artinya ya, wajah, kedua tangan, kedua siku, kepala, kemudian kedua kaki, kedua mata kaki. Gak boleh tangan kedua siku dulu, kemudian baru wajah atau kepala dulu, gak boleh. Ini memang gak urut. Selain urut juga harus pilih berganti. Segera setelah ini bersihkan berikutnya. Sebelum yang ini kering. Itu jelas ya. Itu pengertian dari wudu. Dan wudu ini perintahnya ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Oh, mungkin ijma'nya para ulama. Dari Al-Qur'an yang lainnya adalah ayat yang saya bacakan, ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Maidah. Hadis-hadisnya cukup banyak, baik hadis qauliyah maupun fi'liyah. Ya, cukup banyak yang akan kita bahas nanti di bab ini. Adapun ijma para ulama jelas mereka semua bersepakat bahwa qoharah dari hadas itu merupakan syarat sahnya sholat dan tidak bisa kita lakukan kecuali dengan wudhu selagi kita mampu. Kalau tidak mampu baru beralih ke yang lain. Ini ketayamu. Ini menunjukkan perintah yang sangat dianjurkan. Ya. Cuman beliau tidak mewajibkan karena khawatir memberatkan. Laula asyfa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Rajab Malik wa Ahmad An-Nadai wa shahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Bukhari ta'liqan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik yakni dalam kitabnya Al-Muwatta', demikian juga oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, An-Nadai dalam Sunan. Sunan An-Nadai, Sunan As-Sughra. Dan juga di Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan. Karena kalau kita bilang dua sahah Ibnu Khuzaimah artinya mencantumkannya dalam kitab beliau yang namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Otomatis kalau dimasukkan oleh Ibnu Khuzaimah di situ berarti Ibnu Khuzaimah menganggapnya sebagai hadis yang sahih. Wa dzakara Bukhari ta'liqan. Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Bukhari tapi secara mu'allaq atau ta'liq. Artinya tidak diriwayatkan dengan sanad yang bersambung dari Abu Hurairah sampai ke Imam Bukhari, ya. Cuma sekedar diambil bagian sanadnya seperti waqala Abu Hurairah umpamanya gitu ya. Qala Rasulullah SAW laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Itu namanya hadis mu'allaq. Karena Imam Bukhari hanya mencantumkan sebagian sanadnya. Tapi bagaimana hal itu sampai ke beliau? Siapa saja rangkaian perawinya tidak disebut dalamnya malah. Ya. Sebutkan tabiinnya saja atau tabiin, kemudian tabiin, kemudian sahabat, kemudian Rasulullah. Tapi dari beliau ke tabiin mesti ada berapa orang yang disebut namanya malah. Ala kulli hal hadisnya hadis yang sahih, bahkan Ibnu Mandah. Hafiz Ibnu Mandah mengatakan isnaduhu mujma' ala sahihatihi. Sanad hadis ini disepakati kesahihannya. Ya, disepakati kesahihannya ada dalam Sahih Muslim. Ya, namun lafaznya ada sih secara muttafaq alaih ada. Riwayat Bukhari Muslim ada tapi bukan dengan ma'kulli wudu. Si ma'kulli salatin. Hadisnya Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namun dengan lafaz ma'kulli salatin bukan ma'kulli wudu. Adapun ma'kulli wudu di sini diriwayatkan dengan salam yang sahih juga. Ya. Yang sahih kan diantaranya adalah Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mandah, bahkan masih ada banyak hadis yang bermakna dengan ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Khalid al-Juhani, Ummu Habibah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Amr bin Al-As, Sahal bin Sa'ad, Sa'id, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abu Ayyub, Ibn Abbas dan Aisyah. Ada 10 sahabat. Hanya kalau dibilang mutawatir pun juga layak untuk dianggap sebagai hadis yang mutawatir. Saking banyaknya yang meriwayatkan. Bahkan Ibnul Mulathim, gurunya Al-Hafidz Ibn Hajar, ya, gurunya Al-Hafidz Ibn Hajar yang punya Ulumul Maram ini, Ulumul Maram, mengatakan dalam kitabnya Al-Badrul Munir, فَذُكِرَ فِي السِّوَاكِ زِيَادَةٌ عَنْ مِعَدِ حَدِيثٍ. Terkait siwak itu ada lebih dari 100 hadis. Ada lebih dari 100 hadis yang disebutkan terkait dengan siwak. Oh ya, mufradat hadis ini siwak ma'ruf ya, tahu kan siwak? Hah? Tahu, ada yang belum tahu? Ya, nggak ada, berarti tahu semua. An asyukha laula an asyukha, seandainya aku tidak khawatir umat kalau kami mendapatkan masyakkah. Nah ya, al-masyakkah. Al-masyakkah itu artinya kesulitan, ya. Sesuatu yang menyulitkan, merepotkan. Allah maka lain-lainnya jelas jelas ulah asyufa Allah. Mesti lah Allah punya jiwa, maafkan dulu jelas. Nanti aku tidak khawatir akan merepotkan umatku. Umat ini adalah umatul ijazah dan umatul da'wah. Umat ada dua macam, ada umatul da'wah, ada umatul ijazah. Umat artinya manusia yang semuanya didakwah oleh Rasulullah, mukmin mukmin akhirnya yang hidup di zaman Rasulullah sampai akhir kiamat ini umatul da'wah. Ada lagi umat namanya umatul ijazah, umat yang menerima ajakan dia. Ini kaum muslimin saja. Jadi maksudnya adalah umat itu al-ijabah. Ini kaum muslimin saja. La amar ju'um istiwak. Ya. Aku akan perintahkan mereka untuk istiwak. Karena adanya kekhawatiran menimbulkan masyarakat tadi, nanti tidak jadi menyuruh mereka istiwak, artinya sebagai suatu kewajiban, suatu keharusan, kewajiban. Kalau perintah untuk istiwak masih berlaku. Ya. Karena kalau istiqlal itu kan kita diberi pilihan, silakan ngamalkan bagus, nggak ngamalkan juga tidak terkena hukuman apa-apa. Nah masyarakat itu timbul kalau itu merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan, itu baru akan menimbulkan masyarakat, ya. Terutama buat kita yang di daerah yang kayu siwak itu mahal. Atau bahkan nggak ada repot kan, kalau ketinggalan gimana, atau harus cari siwak dulu, ya. Jadi ini masyarakat. Dan diantara mimpi Rasulullah SAW adalah menyingkirkan masyarakat dari umat manusia. Allah berfirman, wa tahmilu asqalakum bila bazlam takuna aqwan alladzina surat al-A'raf itu alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuharrimu 'alaihim al-qabaih wa yadhu yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-qabaih wa yadhu 'anhum isra wal aghlal allati kanat 'alaihim. Di antara fungsi Nabi yang paling penting adalah wayabawa'an tukra, menyingkirkan, mengalihkan beban yang mereka pikul selama ini, tradisi-tradisi jahiliyah yang memberatkan, ya. Belenggu-belenggu adat, kebiasaan yang merepotkan ini disingkirkan oleh Allah. Innama wa'tu muyassira, aku diutus untuk memberi kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah itu ingin memberikan kemudahan kepada kalian. Kemudahan tentunya yang masih dalam batasan tertentu. Artinya perintah Allah itu pada dasarnya bisa diamalkan. Manusia diberi kemampuan untuk mengamalkan. Walaupun ini relatif, ada yang sangat mudah bahkan sesuai dengan selera kita, ada yang sedikit sulit, ada yang berat, tapi masih dalam batas kemampuan. Itu pun juga disyaratkan kita mampu melaksanakannya. Fattaqu Allah mastata'tum. Jadi ala kulli hal, di antara fungsi atau misi Rasulullah SAW adalah menghilangkan masyarakat. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, na'am ya hadir. Betul. Apa faedah? Wadah. Afdolnya, derajatnya apa? Wajib kifayah, sunnah muakkadah, sunnah biasa. Yang mana? Hah? Yang lain ada yang lain? Kenapa pada sunnah biasa? Karena disebutkan ada penekanan yang mengatakan. Baik. Faedah lainnya, kapan dianjurkan bersiwak? Jawabannya, sebelum wudhu. Ini salah satu kondisi kita diperintahkan untuk bersiwak. Apa faedah lain berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah dari hadis ini apa ya? Saya nggak ambil mana berapa. Rahmatnya Nabi kepada umatnya, belas kasih beliau, ya. Begitu apa namanya pekanya Rasulullah. Beliau tidak ingin sampai umatnya ini mengalami kesulitan. Ada kaidah fikih, satu di antara lima kaidah fikih paling besar yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan masyaqqah tajlibu at-taytir, kondisi yang merepotkan, yang menyulitkan, itu mengundang datangnya kemudahan. Ya, mengundang datangnya kemudahan dalam syariat. Baik. Antara bentuk syafaqahnya Rasulullah, keprihatinan beliau terhadap umatnya adalah beliau banyak meninggalkan ibadah-ibadah yang sangat mulia, bahkan memiliki fadilah, namun tidak dijadikan ibadah rutin oleh beliau karena khawatir turun perintah yang mewajibkan. Salah satunya adalah siwak sebelum wudhu, ya, kemudian juga siwak setiap mau sholat. Banyak lagi seperti mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam dan menggunakan ungkapan yang sama. Wallahi innaha la waqtuha laula an ashqa ala ummati. Demi Allah, ini sebenarnya waktu yang paling afdal untuk sholat isya. Andai aku tidak khawatir merepotkan umatku, karena kalau ditunda yang ketiga itu para sahabat sudah menunggu-nunggu Rasulullah sampai tekuk-tekuk, ya. Ngantuk, duduk di sini sampai ngantuk, anak-anak dan perempuan sudah tertidur, Rasulullah masih belum muncul. Sampai Umar radhiyallahu anhu bertakbir-takbir di depan rumahnya Rasulullah, mengingatkan barangkali Rasulullah ketiduran. Kemudian beliau keluar dengan rambut basah dan mengatakan wallahi inna hadza waqtu laula an ashqa ala ummati. Demikian juga beliau tidak tiamulil selama 30 hari atau sebulan suntuk di bulan Ramadan, juga khawatir kalau Allah akhirnya mewajibkan sholat tarawih sehingga itu memberatkan kita. Itu semua adalah bentuk-bentuk bagaimana Rasulullah ini demikian prihatin kalau sampai umatnya merasa berat, dan ini merupakan bentuk keluhuran dari kekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihillah anikum, berat terasa oleh penderitaan kalian. Kalau kalian merasakan Rasulullah itu merasa sedih, kalian tidak mau beriman, Rasulullah sedihnya luar biasa sampai hampir bunuh diri. Kata Allah surat Al-Kahfi, "Fala'allaka ba'i'u nafsaka 'ala atharihim illa yu'minu bi hadha al-hadithi hadha." Hampir-hampir engkau bunuh dirimu sendiri wahai Muhammad karena sedih mereka tidak mau beriman terhadap ajaran ini. Kalau orang yang cuek tidak mungkin sampai sedih seperti itu. "Ana a'udzu innakum taqahhamuna ila an-nar wa ana akhud bi hujajikum." Kalian itu ibaratnya aneh-aneh. Aneh-aneh itu apa? Rayap, larong yang berterbangan masuk ke dalam api. Jangan saya memegangi kalian, jangan masuk ke api. Yang dipegang itu adalah bagian yang paling kuat. Kalau orang zaman dahulu pakai sarung, maka pas gulungan sarungnya yang dipegang. Bukan yang atas, bukan yang bawah. Dipegang bagian yang paling kuat yang bisa mencegah mereka untuk terus mencelakakan dirinya. Makanya Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim 'anittum harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan kalian, bil mu'minina raufur rahim. Dan dia itu bersikap rauf itu adalah ablaghur rahmah. Rahmah itu ablaghur rahmah, kasih sayang yang paling tinggi. Dan rahim. Baik. Kaidah berikutnya adalah toleransi dari syariat Islam ini. Longgarnya ajaran Islam, ya. Sehingga tidak memberatkan ketika ada siwak, ahlan wasahlan, lebih bagus. Tidak ada siwak, tidak apa-apa. Ya. Demikian juga hadis ini bisa menjadi dalil dari kaidah fikih juga yang cukup terkenal, yaitu yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbi al-mafalih. Menepis kerusakan mafsadat itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Menghindari kerusakan, ya, itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan, kemaslahatan. Dari mana kok bisa begitu? Karena kalau sampai perintah ini diwajibkan, maslahatnya apa? Ya, orang melaksanakan siwak. Kalau dia melaksanakan, kalau enggak, dosa. Dosa ini maka terjerumusnya umat Rasulullah SAW dalam dosa itu maksudnya. Nah, supaya tidak terjerumus dalam dosa, mending tidak usah diwajibkan. Jadi ini namanya salah satu bentuk darul al-mafasid, ya, yang lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Jadi, kalau yang mudafikil ini faedah berikutnya, as-sirru anna ma'muruna fi kulli halatin min ahwal taqarrub ila Allah azza wa jalla an nakuna fi halati kamalin nadhafa li idhar syaraf al-ibadah. Rahasia di balik perintah bersiwak setiap mau wudu, perintah istihbab, ya, bukan wajib, ya, perintah yang statusnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Kenapa perlu diperintahkan? Rahasianya kata Ibnu Dhabi Kilai adalah karena kita ini dalam kondisi apapun kita diperintahkan untuk dalam kondisi tidak melaksanakan ibadah itu sebaiknya dalam bersuci yang sempurna, dalam keadaan bersih, ya, yang sempurna. Karena itu merupakan bentuk penghargaan kita terhadap ibadah itu sendiri. Kalau kita menghargai ibadah, maka kita akan betul-betul menjaga kebersihan kita terhadap ibadah. Yang salah satunya adalah dengan bersiwak. Umur-umur juga bersihkan, tapi lebih bersih lagi kalau kita gosok pakai siwak. Karena air dan juga membersihkan plak-plak yang nempel di gigi. Warna-warna kuning itu nggak hilang dengan air. Ya. Ada lagi yang mengatakan rahasianya adalah karena sholat ini dihadiri oleh malaikat dan malaikat akan terganggu dengan bau mulut yang tidak sedap. Oleh karena itu seseorang diperintahkan untuk membersihkan bau mulutnya. Menurut Al-Qur'ani, kata Amir Al-Qur'ani yang masyarakat bulu-bulu malam, kalau kita kasih bulu salam, boleh jadi dua-duanya merupakan rahasia dalam hadis ini. Baik karena memang kita diperintahkan untuk menyempurnakan kebersihan ketika mau ibadah, maupun karena ibadah itu dihadiri malaikat yang bisa terganggu dengan bau yang tidak sedap. Dan ini diperkuat alasan ini bahwa kedua-dua ini merupakan hikmah yang penting itu diperkuat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma bahwa Nabi SAW berkata man akala tsuma aw al batala aw al qurra, siapa yang makan bawang putih, bawang merah atau qurra, qurra itu kalau enggak salah loncang gitu ya, daunnya bawang, pokoknya tanaman-tanaman yang menimbulkan bau tak sedap. Fala yaqraban min masjid. Kalau hari ini ya rokok, rokok itu baunya juga mengganggu. Apakah durian bisa dihiaskan? Bisa. Ya, tidak semua orang suka dengan durian. Tidak semua orang kalau nyium durian minum kemudian enak saja. Tapi kalau nyium durian jadi pening kepala. Ya, demikian juga bau kaos kaki basah. Ini lebih dahsyat lagi. Jadi kalau ada yang memakai kaos kaki sudah keringatan, ya, min fadlik, jangan dipakai masuk masjid. Diletak jauh-jauh. Jangan hanya karena ingin mengamalkan al-mas'al al-kufain, satu masjid, kepidung semua, ya, terganggu. Ya nggak dapat sunnah, tidak dapatnya dosa. Terutama yang sekitar itu. Ini nggak bisa, nggak bisa masuk, karena baunya luar biasa. Dan baunya itu kadang nggak hilang begitu saja, masih nempel di karpetnya. Demikian juga orang-orang yang memiliki bau badan yang tidak sedap, bau mulut yang tidak sedap, ya, diusahakan supaya dihilangkan terlebih dahulu. Ya. Kalau memang tidak bisa, ya sholatnya mungkin bagaimana caranya ya, agar baunya itu diperingan. Kalau memang tidak bisa, maka berlakukan dari sini. Fala yaqrabanna masjidana wal yusalli fi baitihi, waktunya di rumah sana. Mungkin ada sebagian orang yang ketika dia itu harus mengobati penyakitnya, dia dianjurkan untuk makan bawang. Ada orang-orang yang penyakit kolesterol itu makan bawang tunggal. Nah, kalau memang dia makan bawang tunggal dalam rangka berobat, nggak apa-apa, udur, langsung nggak usah ke masjid. Kalau masih suka makan bawang tunggal, bagaimana Ustaz? Ada dalam hadis yang lain, hendaklah aromanya ini dihilangkan dengan cara dimasak. Kalau bawang itu dimasak benar-benar, dia akan hilang aromanya. Nah, yang baunya tidak sedap itu kalau mentah-mentah atau dimasaknya tidak benar. Itu yang menimbulkan bau. Kalau yang kerabat nama jidana, fa'in minal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu akan terganggu. Bagaimana manusia tidak terganggu. Yang mengganggu manusia itu juga mengganggu malaikat. Yang kita tidak boleh mengganggu malaikat. Apakah siwak bisa digantikan dengan selainnya? Apakah harus batang kayu siwak atau boleh yang lain? Ini ada dua pendapat dengan para ulama. Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad itu hanya khusus siwak ranting tertentu. Yang memang kalau di anu dia bisa menjadi seperti sikat gitu, bisa untuk membersihkan. Namun yang rojih, yang dirojihkan oleh Syekh Al-Bastam di sini bisa menggunakan yang lain, yang penting membersihkan, karena intinya adalah membersihkan mulut. Bagi yang melihat kepada inti dari maksud menggunakan siwak, maka bisa dikaitkan kepada yang lain, kalau gigi bisa, ya. Atau pakai apa, bahkan pakai kain pun juga bisa. Kalau Nawawi dan Al-Muwaffaq Ibn Qudamah mengatakan yujzi bi ayyi syai'in yuzihu at-taghayyur. Siwak ini bisa digantikan dengan apa saja yang menghilangkan perubahan-perubahan dalam mulut kita. Dalam mulut yang tadinya tidak bau jadi bau. Dengan apa bisa dihilangkan? Maka dengan itu kita dianjurkan. Mulut gigi yang tadinya kuning gigi yang tadinya putih jadi kuning. Bagaimana mengembalikan jadi putih? Pakai siwak bisa, sikat gigi juga bisa, mungkin pakai tisu digosok-gosok juga bisa. Ya ini semuanya bisa menggantikan siwak menurut An-Nawawi dan Ibnu Qudamah rahimahumullah. Faedah lain masih berkaitan dengan usul fikih. Bisa disimpulkan bahwasanya perintah mutlak, ya, perintah yang tanpa diberi embel-embel apa-apa itu maknanya mewajibkan. Perintah yang mutlak itu yufidul wujub. Karena apa? Karena seandainya perintah mutlak itu maknanya tidak mewajibkan namun sekedar menyunahkan saja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menjelaskan alasan beliau untuk tidak memerintahkan siwak. Apabila Pak Rasul mengatakan bersiwaklah kalian ketika mau wudu, dan ini difahami oleh para sahabat sebagai perintah yang sunnah padahal sifatnya mutlak, kan, bersiwaklah kalian setiap mau wudu, ini perintah mutlak, ya, bersiwaklah kalian setiap mau wudu, artinya setiap mau wudu kita diperintahkan. Seandainya ini maksud dari perintah ini sekedar sunnah bukan wajib, maka enggak perlu Rasulullah mengatakan andai aku tidak khawatir akan membatalkan umatku, tak perintahkan. Kenapa Rasulullah pakai menggunakan kata-kata andainya aku tidak khawatir akan membatalkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika wudhu? Ini menunjukkan bahwasanya perintah yang mutlak itu memang statusnya adalah itu sesuatu yang diwajibkan, bukan sekedar disunahkan. Sehingga kalau beliau ingin menjelaskan ini bukan wajib, ya, ini sunnah, ada takyidnya. Andai aku tidak khawatir merepotkan, tak perintahkan. Berhubung itu akan merepotkan, tidak aku perintahkan. Jadi perintah mutlak, bisa kita simpulkan perintah yang sifatnya mutlak itu yufidul wujub. Berkonsekuensi wajibnya apa yang diperintahkan. Kecuali kalau kita punya dalil yang mengalihkan dari makna asal ini kepada makna lain, yaitu sunnah atau sekedar mubah. Kadang yang diperintahkan itu enggak sunnah tapi malah mubah. Sunnah pun enggak, sekedar mubah. Ada dalam kondisi tertentu seperti sesuatu yang tadinya dilarang kemudian diperintahkan, maka dia kembali kepada kondisinya sebelum dilarang. Kalau sebelum dilarang itu kondisinya sunnah, ya sunnah. Tapi kalau sebenarnya kondisinya itu mubah, ya kembali mubah. Contohnya jual beli setelah sholat Jumat. Fa'idha qadaytum sholata fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah sholat Jumat, bertebarlah di muka bumi. Harus kok, wajib. Enggak boleh kita tidur di masjid. Boleh, jawabannya. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Harus kita kerja lagi, enggak boleh libur Jumat. Boleh. Karena ini sesuatu yang datang setelah adanya larangan. Sebelum dilarang, hukum bertebaran di muka bumi, hukum bekerja, ya, apa hukumnya? Apakah wajib atau mubah? Mubah. Ya. Ketika ada larangan, kemudian diperintahkan lagi, kembali kepada sebelum ketika dia diperintahkan. Demikian juga berburu. Apa hukumnya orang yang tidak dalam keadaan ihram berburu? Mubah. Boleh. Ketika ihram dilarang, ya. Setelah itu diperintahkan lagi, artinya kembali kepada hukum semula. Jadi perintah yang mutlak itu konsekuensinya adalah wajib, kecuali kalau kita punya dalil lain yang mengalihkan dari wajib kepada hukum lainnya. Sudah, agar ya. Oh, iya. Jalan belum? Belum. Sudah. Sudah ya? Sudah. Salah? Mas Abdul. Adam Zahir. Ini juga cukup penting. Disebut oleh Syekh Al-Bastam Al-Tayyibi rahimahullah, qala idza ta'aradat al-adillah asy-syar'iyyah bain al-wujub wal istihbab, kalau ada pertentangan. Pertentangan itu secara menurut pandangan kita ya. Kalau hakikatnya tidak mungkin pertentangan. Selama betul-betul sahih, dua-duanya sahih, tidak mungkin pertentangan. Jadi kita mungkin menganggapnya pertentangan. Kalau itu nampak kontradiksi antara dalil-dalil syar'i, antara yang mewajibkan dengan yang menyunahkan. Ada yang mengarah kepada mewajibkan, ada dalil yang mengarah kepada sekedar menyunahkan. Atau antara yang memakruhkan dengan mengharamkan. Dan kita tidak punya pijakan dasar dalam masalah ini, tidak punya rujukan utama dalam masalah ini. Maka fa'inna tabi'at asy-syari'ah tamhah wa manhajaha bit-takhfif 'ala al-'ibad wa wurud an-nusus al-'amma fiha taj'alu al-akhdha bi aythar al-qawlain wa ab'adihima 'an at-tahrim wal-wujub aqraba wa arja. Artinya berdasarkan karakter dari syariat yang toleran, ya, syariat yang toleran dan manhaj dari syariat Islam ini yang sifatnya memberi keringanan, senang memberikan keringanan, kemudian dari dua alasan ini maka pendapat yang tidak mengesankan itu sebagai suatu kewajiban, kalau khilafnya antara yang wajib dengan yang sunnah, atau pendapat yang mengatakan itu bukan sesuatu yang diharamkan, kalau khilafnya antara yang haram dengan yang makruh, pendapat yang tidak mewajibkan dan tidak mengharamkan ini, itu lebih dekat dan lebih rajih kepada karakter dari syariat. Jadi begini, syariat Islam itu cenderung memudahkan, tidak menyulitkan. Ya, jelas. Dalilnya banyak sekali. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah ingin memudahkan, tidak ingin menyulitkan. Kita lihat, ketika ini diwajibkan, kan tambah kerjaan. Ya. Ada yang bilang enggak wajib kok, sunnah. Cari-cari, kita enggak punya rujukan yang pijakan untuk mengatakan ini wajib, enggak ada. Berarti mana yang rajih? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kenapa? Karena lebih sesuai dengan karakter dari syariat Allah SWT yang toleran dan cenderung memudahkan. Kasus lain, ada sekian dalil mengatakan ini haram, sekian lagi mengatakan ini makruh, enggak sampai haram. Kita enggak punya pijakan utama dalam masalah ini. Tidak ada dalil yang bisa menjadi pemutus masalah. Yang lebih rajih yang mana? Yang mengharamkan atau yang memakruhkan? Yang memakruhkan. Ini bukan rajih menurut anak, menurut endel. Ya, rajih sesuai dengan tarjih. Di disiplin ilmu masing-masing. Ya, kalau itu masalah fikih, berangkat dari hadis-hadis atau ayat, ya ditarjih sesuai dengan metodologi tarjih, bukan sesuai dengan pilihan kita. Bukan. Ya, kita akan bilang nggak ada dalil yang mengharamkan, padahal ada. Nggak ada asal usulnya, padahal ada. Nah, ini sesuai dengan realitanya. Dan ketika kita ingin menilai, itu harus menilai berdasarkan metodologi ilmiah atau kita mengikuti penjelasan para ahli di bidang itu. Ya, misalnya ada sekian hadis memakruhkan, sekian hadis mengharamkan. Setelah ditelusuri, dua-duanya sama kuat. Nah, kalau nggak bisa dikompromikan, ya berarti harus diambil nasakh, mana yang dahulu, mana yang belakangan. Kalau masih bisa dikompromikan, seperti haramnya ini adalah tahrim, apa namanya, dalam kondisi tertentu, bukan dalam semua kondisi. Alat kulihat yang menjadi alasan adalah, yang menjadi acuan adalah bagaimana para ulama menilai masalah ini. Kalau memang betul-betul ada sekian ulama mu'tabar yang diakui keilmuannya mengatakan boleh, bagian lagi juga mengatakan tidak boleh, dan dua-duanya adalah ulama-ulama mu'tabarin, ulama-ulama yang memang berbobot di bidang masing-masing, terkenal sebagai dengan ketakwaan dan kejelian mereka, ketika itu silahkan kita memilih yang lebih ringan, tidak mengapa. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ma khuyyira, dalam perkataan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, sahihain, ya, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa ikhtara aitharahuma ma lam yakun ihtimal. Rasulullah tidak pernah disuruh memilih antara dua hal, yang ini apa yang ini, kecuali Rasulullah memilih yang paling mudah, yang paling ringan, selama itu tidak menimbulkan dosa. Nah, ini penting ini, selama tidak menimbulkan dosa. Sekali lagi, selama tidak menimbulkan dosa, biar gak ada yang ngantuk. Jadi di apa kan bagian ujungnya kok dipilih yang paling ringan. Syaratnya enggak di dari baca kan enggak, selama tidak menimbulkan dosa. Wajib atau sunat? Ya. Ditinggalkan dosa enggak kira-kira? Atau ada konsekuensi dosa enggak kalau ditinggalkan? Kalau enggak ada ya berarti ini lebih cenderung kepada sunat. Haram atau makruh? Dilakoni ada konsekuensi dosanya enggak? Ya, kalau ada yang mengatakan yang haram itu makruh, sudah jelas-jelas konsekuensinya haram masih dibilang makruh, seperti rokok. Ada juga yang bilang rokok itu makruh hukumnya, karena dia rokok. Rokok mungkin dapat tiap bulan dapat dari pabrik-pabrik rokok, nggak tahu berapa. Kata kalau nggak dapat, ini ghairu mu'tabar, tidak bisa dijadikan acuan. Ya, karena dia jelas dia bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i. Ya, ini enggak bisa dijadikan sebagai khilaf yang mu'tabar. Ini khilaf yang syadz. Yang memakruhkan sekedar makruh saja. Ya, makruh artinya enggak apa-apa dilakukan, ini lebih baik tinggal. Ya, ini jelas syadz keluar dari jalur yang benar, ya. Menyimpang. Jadi selama tidak menimbulkan konsekuensi dosa, maka Rasulullah senantiasa memilih yang paling mudah. Dan yang paling mudah, kalau pilihannya itu wajib atau sunnah, yang paling mudah adalah sunnah. Kalau pilihannya haram atau makruh, yang paling mudah adalah makruh. Ada satu masalah di sini yang berkaitan dengan perintah untuk bersiwak atau menggunakan yang semakna dengan siwak. Perintah ini sifatnya umum. Menurut sebagian ulama, perintah ini sifatnya umum. Dalam semua kondisi, kita dianjurkan untuk membersihkan mulut kita dengan siwak, atau menurut jumhur dengan yang lain juga boleh. Menurut An-Nawawi dan Ibnu Qudamah, dengan selain siwak yang semakna juga boleh. Apakah ini berlaku umum? Ada sebagian ulama yang mengatakan begitu. Semua kondisi, tetap siwak itu dianjurkan. Salah satunya adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada yang mengatakan, kecuali kalau dia sedang puasa di sore hari. Kalau pagi masih nggak apa-apa, nggak dimakruhkan. Tapi kalau sore hari dianggap makruh kita bersiwak. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Alasannya apa? Karena mereka beralasan dengan beberapa hadis. Ada satu hadis dhaif, satu lagi hadisnya sahih, tapi ghairu sharih. Yang dhaif ini sharih tapi ghairu sahih. Yang dhaif ini jelas mengarah ke sana, ke masalah yang dibahas, karena bunyinya adalah idza sumtum fastabu bil ghadati wa la tastabu bil ashi. Kalau kalian sedang puasa, maka bersiwaklah di pagi hari dan jangan bersiwak di sore hari. Ada larangan kan? Cukup pagi hari saja bersiwak, sore-sore jangan. Tapi ini hadisnya dhaif. ya, hadisnya dhaif dan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih sahih, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari secara ta'liq dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la ukhti yatasawwaq wa huwa qa'im." Berulang kali, tidak terhitung berapa kali saya melihat Rasulullah SAW bersiwak ketika beliau sedang puasa. Dan puasa ini umum. Ya mungkin di pagi, mungkin siang, mungkin sore, menjelang buka. Pokoknya dalam keadaan puasa. Itu dalil yang pertama yang dijadikan alasan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Imam Ahmad untuk memakruhkan orang bersiwak di sore hari ketika dia sedang berpuasa. Dalil yang berikutnya sahih, tapi ghairu sahih. Sahih, tapi tidak jelas ke arah sana maksudnya. Hadisnya berbunyi, "La qulu samis sha'im ahabbu ila Allah min rihil min." Nah, qulu itu adalah bau yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa itu oleh Allah lebih dicintai daripada aroma mitik, aroma minyak mitik kasturi. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau kita bersiwak ini baunya hilang. Padahal itu dicintai oleh Allah SWT, makanya mereka mengatakan baik jangan. Akan tetapi yang betul setelah ditahqiq, setelah diteliti lebih jauh, bau mulut itu bukan keluar dari rongga mulut, tapi dari lambung, dari dalam. Ya, karena kosong perutnya, biasanya terisi, lambungnya kosong, sore-sore dia mulai. Agak ada baunya, bukan dari rongga mulut, sehingga dengan disiwak juga tidak akan menghilangkan bau tersebut. Jadi tetap yang rajih adalah siwak ini diperintahkan secara mutlak, baik dalam keadaan saum atau tidak saum. Demikian juga sikat gigi, ya nggak apa-apa. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan itu makruh kalau selesai, tapi rajihnya tidak mengapa. Boleh kita kumur-kumur menggunakan pembersih mulut, penyegar, asal jangan diminum ya. Sudah dikumur-kumur, dikerin, semisalnya itu, boleh. Atau gosok gigi juga boleh. Asal jangan sengaja untuk diminum. Baik. Ada pertanyaan? Setelah untuk antum kumur-kumur lagi, sah itu ya, tidak masalah. Ya. Karena tidak disyaratkan ketika kita berkumur-kumur itu harus hilang semua yang kita rasakan dalam mulut kita. Ya. Kumur-kumurnya itu apalagi ala qaul berdasarkan pendapatnya jumhur ulama bahwa al-madmadah dan istinsyak itu min sunanil wudu, termasuk sunnah-sunnahnya wudu, bukan termasuk rukun-rukunnya wudu. Karena jumhur ulama lain mazhab Hambali mengatakan ya, bahwasanya madmadah, kumur-kumur dan istinsyak menghirup air ke hidung dan dikeluarkan lagi itu hukumnya sunnah. Alasan mereka adalah karena Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang Arab Badui, "Ya Rasulullah, kaifal wudu?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya wudu itu? Kata Rasulullah, "Tawaddo kama amarallah." Berwudulah sebagaimana yang Allah perintahkan. Maksudnya apa? Nah, maksudnya surat Al-Maidah ayat 6 tadi itu. Karena yang Allah perintahkan ya di Al-Qur'an. Tidak mungkin Rasulullah mengalihkan dia untuk mencari jawaban dari sesuatu yang jumlahnya masih belum diketahui secara pasti. Kalau Al-Quran sudah jelas, ya ini, tidak lebih dari ini. Jadi kalau berwuduklah sebagaimana yang aku contohkan. Nah dia, kapan dia ketemu Rasulullah? Berapa kali dia dengar Rasulullah atau melihat Rasulullah wudhu? Tidak mungkin. Jadi dialihkan untuk berwudhu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran tidak disinggung adanya berkumur-kumur maupun istinsyah. Jadi kalau kita mau berpijak pada pendapat jumhur, asalkan empat anggota itu sudah dibersihkan sebagaimana mestinya, ya, dengan cara yang telah ditentukan dan cara urut dan silih berganti, maka sah. Ada anjuran ketika kita masih dalam keadaan wudhu, artinya belum batal, kemudian kita makan sesuatu yang berlemak, ada anjuran untuk kumur-kumur, cukup kumur-kumur saja, ya, untuk mengurangi rasa lemak dalam mulut. Wallahu a'lam, mungkin maksudnya supaya ketika kita sholat tidak terganggu dengan adanya rasa daging atau apa yang masih ada seperti tadi di mulut kita itu. Bukan karena itu mempengaruhi keabsahan wudhu atau mempengaruhi sholatnya, bukan. Tidak masalah. Makan al-wudhu mimma kharaja walaysa mimma dakhal. Wudhu itu karena sesuatu yang keluar, bukan karena sesuatu yang masuk. Karena sesuatu yang keluar dari tubuh kita, kita wajibkan berwudhu, bukan karena sesuatu yang masuk ke tubuh kita, karena makan, karena minum, bukan karena itu. Ya, perlu, tapi bukan wajib. Perlu, bagus dianjurkan, tapi tidak diharuskan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak masalah di saya sendiri. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته